selama-lamanya. Bersama kita lalui detik-detik percintaan, bersama kita tempuhi suka duka kehidupan. Bersama kita lintasi ranjau cinta yang berduri, bersama kita nikmati kasih sayang kerinduan. Sekelip mata sekian waktu ku merindu kehidupan tanpa cinta, bagai siang tanpa mentari. Sekelip mata kau berubah, ku terasa mengapa mesti dihancurkan cinta kita. Janganlah engkau menghancurkan. Jikalau ku sendirian terhimpas kenangan lalu, tak mungkin akan terpadam kisah cinta kau dan aku. Bersama kita lalui detik-detik percintaan, bersama kita tempuhi suka duka kehidupan. Bersama kita lintasi ranjau cinta yang berduri, bersama kita nikmati kasih sayang kerinduan. Sekali sekian waktu ku merindu kehidupan tanpa cinta, bagai siang tanpa mentari. Sekelip mata kau berubah, ku terasa mengapa mesti dihancurkan cinta kita.